Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أعيد قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى اتخذوا أخبارهم ورهبانهم arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Muzannif membawakan ayat berikutnya dalam tafsir la ilaha illallah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil ahli-ahli ilmu mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Rabb-Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga Al-Masih ibn Maryam. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada ilah yang satu. Tiada ilah kecuali Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka sekutukan. Qala fi syarahihi, al-ahbar humul ulama war-ruhban humul ubbad. Ulama, orang-orang berilmu, ubbad, ahli ibadah. Hanya saja pada kaum Nasrani dan pada kaum Yahudi, atau dikumpulkan dengan satu nama, ahlul kitab. Mereka ahlul kitab, ulama'nya sudah menjadi ulama ussu. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Ahli ibadahnya al-ubadul juhal, sehingga mereka beribadah dengan kebodohan. Fakilahuma syar wa ahlahuma mur. Kedua-duanya jelek, yang paling manisnya pahit. Artinya enggak ada yang mending. Barakallahu fiikum. Al-Yahud masyhur bi ulama issu. Wan Nasara masyhur bi ubadil juhal. Orang-orang Yahudi terkenal dengan orang berilmu tapi su, menjual agama. Sebagaimana Allah sifatkan dalam Al-Qur'an tentang mereka, yashtaruna bi ayatillahi tamanan qalila, atau mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka. Sedangkan Nasara, kebanyakan mereka dalun, ubadul juhal, ahli ibadah, tapi karena bodoh, akhirnya tersesat. Oleh karena itu, Yahudi lebih kepada julukan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, sedangkan Nasara dijuluki dengan ad-dalun, walaupun di kalangan Yahudi ada yang dalun, ahli ibadah yang bodoh. Di kaum Nasrani juga ada al-maghdubi alaihim, yang punya ilmu tetapi tidak mau memberikan ilmunya, menjualnya dengan harga murah. Ada, tetapi dominannya di kalangan Yahud adalah mereka, ulama ussu, al-maghdubi alaihim. Sedangkan di kalangan Nasara, kebanyakan mereka balun, orang-orang yang ahli ibadah tapi bodoh, akhirnya sesat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan tokoh-tokoh ulama'nya yang su, dan tokoh-tokoh ahli ibadahnya yang bodoh, sebagai rabb-rabb selain Allah. Sebagai rabb-rabb selain Allah. Hadil ayah, qad fassaraha Rasulullah SAW li Adi bin Hatim. Ayat ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW kepada Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Wadzalika annahu lamma jaa musliman, yaitu ketika beliau datang untuk masuk Islam. Daqala ala Rasulillah SAW, masuk menemui Rasulullah SAW, maka faqara alaihi hadhil ayah, maka Nabi pun membacakan ayat ini. Ittakhadhu ahmarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Qala, berkata Adi bin Hatim, qultu, aku katakan, innahum lam ya'buduhum, sesungguhnya mereka tidak menyembah pendeta, tidak menyembah tokoh ulamanya. Maka Nabi menjawab, bala, innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattaba'uhum. Tentu, bahkan mereka menyembahnya. Bukankah mereka mengharamkan atas mereka apa yang Allah halalkan, dan menghalalkan untuk mereka apa yang Allah haramkan, dan kemudian mereka mengikutinya? Ketika dijawab iya, tilka fadzalika ibadatuhum iyyahum. Wa tilka ibadatukum iyyahum dalam riwayat. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Tetapi di sini karena diceritakan orang ketiga, maka itulah ibadah mereka kepada pendeta-pendeta mereka. Maka dua-duanya dengan dhamir ghaib. Ibadatuhum iyyahum. Ikhwan ibn na'azakumullah, Adi ibn Hatim al-Ta'i min Bani Tay, min Bani Tay, wahadihi al-qabilah masyhurun bil-karam, terkenal dengan kedermawanannya. Sehingga ketika datang Adi ibn Hatim, Rasulullah SAW memuliakannya dengan kalimat, atau memanggilnya dengan kalimat, ahlan al-karim, Ibnul Karim, min Banil Karim. Ini Al-Karim, Ibnul Karim, min Banil Karim, ay Banil Tayyib. Naam. Kita dengar kisah Banil Tayyib. Sampai-sampai untuk menghormati tamunya, mereka hampir-hampir menyembelih anaknya sendiri, karena malu kalau dia tidak menghormati tamunya. Wahai anakku, kamu lihat tamu itu mendekat ke rumah kita, ke tempat kita, sedangkan kita tidak memiliki apa-apa. Paham maksudku? Paham, wahai ayah. Kamu siap? Siap. Begitu mau menyembelih anaknya, melihat keledai-keledai liar di kejauhan, maka keduanya berburu dan mendapatkannya. Ini kisah Hatimnya. Sampai ketika terdengar kedermawanan Hatim sampai ke raja, ketika itu dia bilang, aku mendengar dia punya kuda yang paling dicintainya, kuda yang merah, yang begini, begini, begini. Bilang, aku menginginkannya. Kalau memang dia karim, dia akan berikan. Dia datang sampai ke rumahnya, disambut segala macam, sampai diajak makan. Setelah selesai diajak makan besar, ditanya, apa hajatmu? Oh, kami utusan dari katanya menginginkan kudamu yang merah, yang begini-begini. Saya itu tidak memiliki apapun kecuali kuda itu. Maka ketika kamu datang, saya sembelih untukmu. Terkejut dia, sembelih yang paling kamu cintai? Iya, terpaksa aku sembelih dia untuk menghormati tamu. Fahada barakallahu fikum, masyhur kisah itu, Allah Ta'ala alam. Dan sampai ada pada syair-syair jahiliyah kisah tentang At-Tayyib, Bani At-Tayyib. Hingga ketika Adi datang, dikatakan Al-Karim, Ibnul Karim, min Banil Karim. Kemudian Nabi memecahkan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan dihasankan oleh Tirmidzi, dan juga Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkannya dengan panjang dalam tafsir ayat ini. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya bukankah pendeta-pendeta tersebut ahli ibadah atau ahli ilmunya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kalimat inilah yang menyebabkan saya di awal menyebut apa? Ulamanya ulama ussu. Karena merubah-rubah agama. Ahli ibadahnya ahli ibadah yang juhal, sehingga merubah dengan kebodohannya, dengan tidak paham. Ini barakallahu fikum yang ada pada mereka, pada ahlul kitab, ulama ussu dan ibadul juhal. Mereka yuhalliluna ma haramallah wa yuharrimun ma ahallallah. Ternyata tetap diikuti. Fatilka ibadatukum iyahum. Atau dalam riwayat, fatilka ibadatuhum iyahum. Qala, dikatakan oleh As-Suddi, istansahur rijal wa manabazu kitaballahi wara'a zuhurihim. Kata Suddi rahimahullah bahwa maknanya peribadatan tersebut pada pendetanya adalah istansahu ar-rijal, meminta nasihat pendapat orang-orang dan membuang kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka. Yani lebih mementingkan ucapan manusia daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Oleh karena itu Allah katakan mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada ilah yang satu. Jangan menyembah ilah yang banyak, menyembah Allah juga tetapi menyembah pendeta juga. La ilaha illahu, tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali dia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa amma yushrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Fa innal halal ma ahallallah, fa innal halal ma ahallahullah, wal haram ma haramahullah. Maka yang halal adalah apa yang Allah halalkan, yang haram apa yang Allah haramkan. Wad-dinu ma syara'ahu Allah ta'ala, dan yang namanya agama adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau syariatnya syariat manusia, rijal, berarti dia tidak beribadah kepada Allah, tetapi beribadah kepada rijal, ubad al-juhal, atau ulama ussu. Limadha? Lianna syariat syariatahum, bukan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan haram, mereka menyatakan halal. Allah mengatakan halal, mereka mengatakan haram. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada sekelompok Nasrani di Eropa sana, beritanya nyampe ke kita, berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan mereka, yang kata mereka Tuhan Allah, mengikuti Yesus kata mereka. Apa yang terjadi? Subhanallah, mereka berhijab, mereka berjilbab, mereka mengharamkan musik mereka. Ternyata syariatnya banyak yang mirip kalau mereka mau mengerjakan. Kenyataannya, lihat seluruh dunia Nasrani, seakan-akan gak ada hukum, gak ada hijab, gak ada perpisahan antara pergaulan laki-laki dengan perempuan. Khomer seperti minuman biasa. Ajib. Lah syariat yang mereka pakai syariatnya siapa? Syariat Tuhan Allah, kadzab, dusta. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki syariat dan diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian pendeta-pendeta kalian merubahnya, sedangkan kalian tidak mengikuti Allah tapi mengikuti perubahan dari pendeta-pendeta kalian. Maka dikatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendetanya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Karena syariatnya syariat pendeta, bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kita. Fadhahara bihadha anna al-ayat dallat ala anna man ata'a ghayra Allahi wa rasulih wa'arada 'anil akhdh bil kitabi was sunnah fi tahlili ma harrama Allah aw tahrim ma ahallahu Allah wa ata'ahu fi ma'siyatillah wa ittaba'ahu fi ma lam ya'dan Allah faqad ittakhadahu rabban wa ma'budan waj'alahu lillahi syarika. Maka tampaklah di sini bahwa ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang mentaati selain Allah dan Rasulnya, berpaling dari mengambil kitab dan sunnah dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian mentaatinya di dalam kemaksiatan kepada Allah dan mengikutinya dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah, berarti dia menjadikannya sebagai Tuhan dan sesembahan selain Allah, dan menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Berarti kita mendapatkan faedah penting tentang tafsir la ilaha illallah sesuai dengan judul babnya. Sesuai dengan judul babnya itu tafsir la ilaha illallah. Ai ziyadat tafsir. Jadi penjelasan atau ziyadah bayan, tambahan penjelasan bahwa la ilaha illallah ternyata maknanya adalah tidak kemudian mengikuti syariat lain, ghairu syariatillah. Nah, mengikuti syariat lain selain syariat Allah Subhanahu wa taala berarti tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan syariatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menganggap ada yang lain memiliki syariat yang harus diikuti, berarti dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ikhwan fillah jazakumullah khairan. Di sini perkaranya sangat rinci, karena seseorang yang mentaati orang lain dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertingkat-tingkat. Kalau sepintas maknanya tidak boleh mentaati siapapun kecuali Allah, tidak boleh tunduk mentaati aturan syariat siapapun kecuali syariat Allah Subhanahu wa taala dan aturan Allah, iya kan? Berarti siapa yang mentaati selain Allah dalam bermaksiat kepada Allah, maka dia musyrik. Sepakat? Hati-hati, ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena bisa syirik, bisa dosa besar, bisa dosa di bawahnya, bisa di bawahnya. Tergantung dalam masalah apa dia mentaatinya. Dia mentaatinya dalam perkara yang dosa, ya berarti berdosa. Ayo, kita anu aja, kita merokok di atas para. Yuk. Ah, mentaati selain Allah SWT dalam bermaksiat kepada Allah, musyrik. Tidak. Asi, tukang maksiat. Karena dilakukannya dosa, haram. Baik. Demikian pula ketika semakin besar. Kalau dia mentaati perintahnya di dalam berbuat dosa besar, ya berarti dosa besar. Kalau mentaati perintahnya dalam perkara kekufuran, maka dia kafir. Paham? Baik. Sekarang ada lagi. Seorang yang mentaati orang lain dalam bermaksiat kepada Allah, tetapi dengan keyakinan kalau orang tersebut memiliki hak untuk menentukan syariat, maka dia kafir. Walaupun perkara kecil, tetapi keyakinannya yang menyebabkan kafir. Keyakinannya yang menyebabkan kafir, bahwa dia berhak membuat syariat, berhak mengubah syariat. Maka ini juga bentuk lain. Yang ini yang dikatakan dengan juhud, sengaja menentang Aku tahu itu punya syariat, tapi orang ini juga punya syariat. Fahadha barakallahu fikum kafir. Tetapi kalau seperti tadi, terbawa orang lain untuk bermaksiat, kalau dosa ya dosa, kalau dosa besar semakin besar, kalau tidak semakin besar, kemudian dosa besar semakin besar, kalau dosanya kufur, ya kafir berarti. Baik, kembali kepada pembahasan. Di sini akan dibahas insyaAllah. Qala wa dzalika yunafit tauhid. Maka siapa yang mengikuti selain Allah dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dalam keadaan dia yakin bahwa dia boleh menghalalkan dan mengharamkan, berarti dia menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Wa dzalika yunafit tauhid, dan itu bertentangan dengan tauhid, alladhi huwa dinullah, yang merupakan agama Allah, alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas, yang ditunjukkan dalam kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Fa innal ilah huwal ma'bud, makna ilah adalah al-ma'bud. Wa qad sammallahu ta'ala ta'atuhum ibadah, dan Allah telah menamakan ketaatan mereka sebagai ibadah pada mereka. Sammahum arbaban, Allah sebut sebagai rabb. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai rabb-rabb selain Allah. Ai maknanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fil ibadah. Ayamurukum bil kufri, apakah dia menyuruh kalian dengan kekafiran, ba'da in antum muslimun, yang kalian tadinya sudah muslimin. Fa kullu ma'budin rabb, maka siapa yang disembah berarti dia rabb. Wa kullu muta'in muttaba'in ala ghairi ma syara'ahu Allah ta'ala wa rasuluh faqad ittakhadahu al-muti' rabban wa ma'budan, maka siapa yang ditaati dan diikuti dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia menjadikan sang muti' tadi yang mentaatinya, berarti dia menjadikannya sebagai rabban wa ma'budan, menjadikannya sebagai rabb dan ma'bud. Kama qala ta'ala fi ayatil an'am, sebagaimana Allah katakan dalam surat al-an'am, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, jika kalian taati mereka maka kalian musyrikin. Jadi mentaati mereka dalam kekafiran mereka, mentaati mereka dalam syariat yang mereka buat sendiri, mengikuti mereka dalam jalan-jalan syaitan, jalan-jalan selain jalan Islam, kalau kalian taati, idan kalau begitu kalian musyrikun. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Wa hadha huwa wajhu mutabaqatil ayah litarjamah. Disinilah kaitannya ayat ini dengan judul bab. Wa yushbihu hadhil ayah fil ma'na, dan yang mirip dengan ayat ini secara makna adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dan bihi Allah. Sudah kalian catat kemarin kan? Hah? Bahwasanya am lahum syuraka syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dan bihi Allah, ini menunjukkan bahwa siapa yang memberikan hakut tasyri' kepada selain Allah maka dia kafirun musyrik. Saya ulangi, siapa yang meyakini dan menganggap ada selain Allah yang memiliki hakut tasyri', hak untuk mengatur syariat selain Allah SWT, maka dia kafirun musyrik. Ikhwanuddin a'azakumullah. Dan ini makna la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya tidak ada yang berhak untuk mengatur syariat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menganggap tokohnya bisa merubah-rubah syariat seenaknya? Siapa yang menganggap bahwa tokohnya bisa mengharamkan yang halal, bisa menghalalkan yang haram, bisa merubah-rubah syariat sekehendaknya? Maka berarti dia menganggap tokohnya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi yang menganggap memiliki syariat lain selain syariat ini. Kalau yang pertama tadi yang sangat mirip adalah Syiah Rafidhah yang menganggap bahwa imamnya bisa merubah syariat, punya hak untuk mengatur syariat. Baik. Yang kedua, yang memiliki syariat lain, siapa? Ada aliran Islam yang seperti itu? Ada. Yaitu mereka-mereka kaum ekstrim dari kaum sufi yang menyatakan bahwa syariat yang kalian kenal itu tingkat yang paling bawah. Kalau sudah mencapai derajat hakikat, ada syariat lain yang disebut dengan syariat batin. Yang kalian lihat itu syariat zahir. Kami melihatnya secara batin, beda. Sehingga tokoh mereka yang dibesarkan justru ahli maksiat. Orang yang biasa di klub-klub malam, melacur, mabuk, segala macam, minum khamr, dikatakan sebagai gus, sebagai kiai, sebagai, mengapa? Karena dia sudah syariatnya sudah beda dengan kalian. Syariatnya berbeda lagi. Ini na'udzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah SWT dari kesesat yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin, wa ala alihi, wa sahbihi, wa salam tasliman katsiran.